saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Ahibbati fillah, pada kesempatan kali ini kita telah sampai pada nasihat berikutnya dari seorang sahabat yang mulia, yaitu Abid Darda atau yang bernama Uwaimir ibn Zaid, seorang Ansar dari kabilah Khazraj. Baik, mari kita simak bersama apa yang dipaparkan oleh Abid Darda. La tahqiranna syai'an minasy syarri an tattaqiyahu wa la syai'an minal khairi an taf'alahu. Janganlah sekali-kali. Kenapa pakai kalimat sekali-kali? Karena di akhir kata kerjanya ditambahkan nun bertasydid. Artinya penegasan. Janganlah sekali-kali Anda, kita, saya semua meremehkan sedikit pun syai'an minasyarri dari keburukan antattaqiyah. Meremehkan untuk berlindung darinya. Artinya jangan pernah kita lalai dari melindungi diri kita dari keburukan. Dan keburukan yang dimaksud tentu baik internal maupun eksternal. Internal keburukan dari dosa, dari hukuman terhadap dosa-dosa kita. Dan dari eksternal tentu dari bahaya yang datangnya dari luar, baik fisik maupun akibat dosa-dosa orang lain misalnya. Wala syai'an minal khairi an taf'ala, dan jangan pernah meremehkan sedikit pun kebaikan yang harus Anda lakukan. Senyum misalnya di hadapan sahabat muslim kita, bukankah itu sedekah? La tahqirunna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talq. Jangan pernah kita meremehkan ma'ruf, kebaikan, meskipun bentuknya hanya berupa senyuman di wajah saudara kita. Itu hadis sahih. وَهَذِهِ الْمَوْعِدَةُ يُصَدِّقُهَا الْقُرْآنُ وَالسُّنَّةُ. Dan kalimat beliau ini dibenarkan seiring dengan Quran dan Sunnah. Adapun dari Al-Quran, maka ayatnya semua kita sudah hafal. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Maka barang siapa yang mengerjakan مِثْقَالَ ذَرَّةٍ, sering diterjemahkan dalam Al-Quran, Al-Quran Indonesia, sebesar biji dzarrah atau mungkin disebut biji gandum, khairan yarah, barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar biji dzarrah, maka dia akan menyaksikannya nanti dan akan mendapatkan imbalannya. Sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, barang siapa yang mengerjakan sedikit saja dari keburukan, maka dia akan melihat catatan amalnya dan akan dibalas. Surat Az-Zalzalah ayat 8, ayat 7 dan 8. Wa fi sunnah, adapun di dalam hadis-hadis baginda Nabi Muhammad, yakfi an yata'ammal al-mu'min qissata imra'atain, maka cukup bagi seorang mukmin untuk memperhatikan dua kisah perempuan. Ihdahuma kanat bagiyan saqat kalban minal atash. Yang pertama, kita sering mendengar seorang pezina dari kalangan wanita yang dia melihat seekor anjing yang kehausan. Maka kemudian dia naza'at bimuqiha. Muqiha itu artinya khuffah, khufnya. Khuf itu sebuah sepatu dari kulit yang sampai betis. Itu dilepas untuk mengambil air lalu diberikan kepada anjing. Maka kata di dalam sebuah hadis itu dikatakan bahwa Allah mengampuninya atas kebaikan hatinya ini. Jadi jangan pernah kita remehkan meskipun bentuknya hanya memberi seekor binatang minum. Faghafarallahu laha wa dakhalatil jannah. Allah ampuni dan dia pun masuk surga. Wa ukhra, sedangkan sebaliknya, orang yang tadi berpahala dari manusia pendosa, sekarang seorang wanita memelihara kucing, habasatha la hiya at'amatha wa la hiya tarakatha ta'kulu min khashashil ardi fadakhalatin nar. Seorang perempuan memelihara kucing tapi tidak dikasih makan. Ini kan kelihatannya remeh, tapi gara-gara kucing yang tidak dikasih makan itu, dia masuk neraka. Wa fi waqi'i ba'dinn nasi tajidu annahu yumarisul istihana bi dzarratil khairi wa dzarratil syarri wa huwa la yash'ur. Dan fakta di kalangan manusia zaman sekarang, kebanyakan di antara kita membiasakan dirinya untuk meremehkan istihana, sebuah kebaikan dan sebuah keburukan meskipun kecil, sedangkan ia tidak merasa telah meremehkan. Fahinama yasma'u ba'duhum an da'watil an da'watin littabarru' li'amalin khairiyyin yaqul fi nafsihi ala sabilil mithal imma an adfa'a mablaghan kabiran aw la adfa'u shay'an bihujjatin anna al-mablagh al-yasir la yasna' shay'an. Contohnya di sini dipaparkan oleh beliau, ada di antara kita yang meremehkan sedekah, infak. Ketika ada yang mengajaknya untuk berinfak di jalan Allah, membangun masjid misalnya, dia berkata, saya tidak berinfak karena saya pikir infak yang kecil tidak akan membuat apa-apa, tidak membuat perubahan yang besar. Jadi bagi saya mendingan infak sekalian besar atau tidak sekalian. Nah, ini sebuah kesalahan. Karena apa? Dia menganggap hal yang kecil, infak yang kecil itu tidak bermanfaat. Betul, mungkin kalau dalam pandangan manusia, untuk urusan dunia tidak bermanfaat banyak. Meskipun ada. Tetapi ingat, di sisi Allah, Masya Allah, al-hasanah bi'ashri amsaluha. Satu kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali. Ini yang perlu diingat. Maka jangan pernah kita berucap seperti ini. Wa fil muqabil ba'duhum yastahinu bidunubi wa ma'asin bihujjati annaha minas saghair. Sebaliknya, kalau tadi kebaikan diremehkan, sekarang ada banyak di antara kita yang meremehkan dosa-dosa kecil dengan alasan dosa kecil saja kok. Wa fil Bukhari, di dalam riwayat Bukhari dari sahabat yang mulia Anas bin Malik, innakum lata'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum minasy'ar in kunna lana'udduha 'ala ahdin nabi minal mubiqat. Sungguh kalian akan mengerjakan amalan-amalan yang dia lebih kecil kelihatannya dari rambut-rambut kalian. Padahal kami dulu menganggapnya hal-hal itu sebagai hal yang mencelakakan. Al-mubiqat yakni al-muhlikat. Afwan. Bawaba 'alaihi al-Bukhari babun ma yuttaqa min muhaqqarati adh-dhunub. Sampai Al-Imam Al-Bukhari membuat satu bab di dalam Sahihul Jami'nya, hal-hal yang harus diwaspadai atau dijaga diri kita dari dosa-dosa yang dianggap remeh. Muhaqqar itu artinya diremehkan. Jadi di masa sahabat, hal-hal yang kita anggap remeh ternyata dianggap dosa besar. Wal muwaffaq man lam yada hasanatan yaqdiru 'alayha illa fa'alaha wa la sayyi'atan illa tarakaha. Dan yang benar, yang sesuai dengan syariat, adalah bila seseorang dimudahkan, diberikan taufik oleh Allah untuk tidak meremehkan hal yang sepele yang mampu ia kerjakan, dan sebaliknya meninggalkan yang ia harus tinggalkan. Fa innahu la yadri mal 'amalu alladhi yuballighu ridwanallah. Karena kita tidak pernah tahu dari sekian banyak amalan yang kecil dan yang besar, mana yang akan menyampaikan kita kepada keriduan Allah. Begitu juga dengan keburukan, mana yang akan menyampaikan kita kepada kemurkaan Allah. Inilah nasihat pertama dari Abi Darda radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan menggerakkan hati kita untuk tidak meremehkan kebaikan dan keburukan. Wallahu a'lamu bissawab. Nasihatku untukmu.